dan mendapati kebanyakan mereka hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya materi. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah fisik, hissi. Ini yang acap kali terjadi realita di tengah-tengah umat. Dia merasa hebat ketika berhasil menjadi wanita karir. Mandiri, bisa cari uang sendiri, kerja sendiri, bahkan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada umumnya kaum laki-laki. Tidak peduli apakah dia mengorbankan akidahnya, prinsipnya, kehormatannya, akhlakiahnya, adabiahnya. Dalam pandangan mereka, orang-orang hebat itu pada karirnya, status sosial kemasyarakatannya, kesuksesan dia terkait dengan urusan duniawiahnya, materinya, harta bendanya. Apalagi sampai dianggap sebagai tulang punggung keluarga, yang banyak membantu keluarga, dianggap sebagai perempuan yang kuat, yang hebat, semata-mata itu. Ditambah lagi ketika dia memang punya adik-adik yang banyak, atau dia berkeluarga punya anak-anak yang cukup banyak, pandangannya, pandangan materi, pandangan hartawi, pandangan duniawi. Hebat ya. Tidak jarang di luaran sana merasa dirinya hebat ketika bisa mempertontonkan penampilan-penampilan yang menarik, yang modern. Tidak kampungan, tidak bau-bau primitif pedesaan. Tidak peduli apakah penampilannya itu dibenarkan oleh norma kepatutan, apalagi norma kemasyarakatan, apalagi norma keagamaan. Ketika banyak orang yang memuji kecantikannya, memuji penampilannya, apalagi dia kemudian mendapatkan berbagai macam penghargaan-penghargaan duniawi, sanjungan manusiawi, dia merasa hebat, merasa bernilai, berharga, bermartabat, dihormati, dimuliakan. Urusannya mazhar, tampilan-tampilan fisik, bagian luarnya saja. Rata-rata kalau kita menyaksikan dan mencermati fakta di luaran sana, realita di tengah-tengah sana, semuanya sekali lagi berkutat kepada pembahasan duniawi, hartawi, tahtawi, rupawi. Hartanya, tahtanya, rupanya. Dalam pembahasan rumah tangga, seringkali yang dimaksudkan dengan perempuan yang kuat, yang hebat itu ketika dia adalah sosok wanita yang tidak manut kepada kaum laki-laki suaminya. Punya pendirian, punya pandangan, tidak gampang disuruh, tidak gampang diperintah, bahkan suka mengkritik, suka komplain. Atau suka melawan. Dianggap sebagai perempuan hebat, perempuan yang kuat, tidak mau ditindas oleh kaum laki-laki dalam rumah tangganya. Ini semuanya gambaran-gambaran umum yang ada di luaran sana. Ini semuanya sumbernya dari paham-paham barat, liberalisme, kebebasan berekspresi, paham-paham emansipasi, dan yang berkaitan dengannya. Kehebatan dan kekuatan sosok muslimah itu dihitung dari sisi-sisi yang disebutkan di atas. Ketahuilah, tidak ada agama yang memuliakan wanita selain Islam. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang betul-betul menghargai wanita, memuliakan wanita melebihi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islamlah yang mengentaskan wanita dari perbudakan, dari kehinaan, dari kenistaan, menuju sifat kemanusiaan, disikapi dengan sikap yang manusiawi, bahkan dihormati, bahkan dimuliakan dalam banyak hal, diberi hak-hak yang begitu besar. Hanya Islam yang demikian. Terkadang dia seorang seorang ibu, dikasih hak seorang ibu. Kadang dia seorang jiddah, seorang nenek, dikasih hak seorang nenek. Ketika dia seorang zaujah, seorang istri, dikasih hak sebagai seorang istri. Dia sebagai seorang bintun, anak putri seseorang, dikasih hakul banat, haknya anak-anak putri. Ketika dia sebagai seorang ukhtun, atau ammatun, atau khalatun, saudari atau bibi-bibi dari pihak bapak, dari pihak ibu, dikasih hakul qarabah, hak-hak kekerabatan. Ketika di sore memiliki sebuah kedudukan kemuliaan, seorang muallimah, mudarrisah yang mengajari muslimah-muslimah yang ada, dikasih hukukul mudarrisin, hak-hak para pengajar. Ketika seorang yang alimah faqihah, alim faqih, dikasih haknya para ulama, wahakadha. Itu hanya ada pada bimbingan Islam. Karena Islam menghendaki wanita muslimah itu betul-betul dimanusiakan, betul-betul dihormati, dimuliakan, betul-betul dijaga kehormatannya, dilepaskan dari hal-hal yang penuh dengan kehinaan dan kenistaan pada dirinya. Maka, wahai para muslimah, terutama kalian wahai para sunniyah salafiyah, ketahuilah dan yakinilah, Anda sebagai muslimah, sebagai sunniyah salafiyah, dikatakan sebagai wanita yang hebat ketika Anda menjalankan apa yang diarahkan, dibimbingkan dalam Islam. Menjalankan apa yang diarahkan dalam Islam, upaya-upaya, usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar, Anda akan betul-betul menjadi sosok wanita yang dimuliakan, yang dihormati, yang dihargai, yang memiliki fadilah-fadilah besar, orang yang kuat, orang yang hebat dalam pandangan Allah Jalla wa'ala, pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandangan kaum muslimin, dan nanti akan menjadi pandangan umat manusia di sekitarnya. Ketahuilah, dalam pandangan agama Allah Jalla wa'ala, pandangan Islam, wanita itu dikatakan wanita yang hebat, yang terbaik, ketika wanita itu memiliki sebuah sifat yang begitu utama, yang pertama yang meliputi sifat-sifat yang lain. yaitu sifatus salah, kesolehan. Ketika dia menjadi sosok al-mar'atul muslimah, wanita yang muslimah yang salihah, salihah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang ma'ruf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Yang namanya dunia itu mata'. Mata' itu sebuah barang berharga, barang yang sangat bernilai di pandangan orang-orang yang memilikinya, sehingga dia dicari, disimpan, dinikmati. Itu namanya mata'. Dunia ini di kalangan ahlu dunia mata'un, hal yang bernilai dalam pandangan mereka, yang berharga dalam pandangan mereka, yang hebat dalam pandangan mereka, makanya mereka berjuang untuk mencarinya. Ketika dapat, berjuang untuk menjaganya, memeliharanya, dan mereka pun menikmatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan. Dunia ini. Rasul mengatakan setelah itu, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik mata'u dunia itu mar'atu salihah, perempuan yang salihah, sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang sangat hebat, yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan, dicari, disimpan, dijaga, dirawat. Layaknya sebuah mata', barang berharga, yang begitu bernilai, yang begitu bermartabat, yang dikejar, yang dicari, yang dijaga, yang dinikmati dengan penuh kebanggaan. Itu al-mar'atu shalihah, wanita yang shalihah. Dari semua harta dunia, dari semua urusan-urusan duniawiyah, yang paling hebat, yang paling bermartabat, al-mar'atu shalihah. Rasul yang menyatakan demikian. Ini hadis berita. Tetapi mengandung makna amr, makna perintah. Ai kuni shalihatan, wahai muslimah, wahai wanita, jadilah kalian itu sosok wanita yang salihah. Anda akan dihargai, Anda akan memiliki nilai yang sangat tinggi, Anda akan memiliki martabat yang sangat tinggi pula, bermartabat. Anda akan dianggap sebagai orang yang hebat dalam pandangan syariat. Orang mencarinya, berebut mencarinya. Ketika dapat akan dijaga, dirawat, dipelihara, jangan sampai hilang, jangan sampai cacat. Sosok yang luar biasa. Jadilah yang salihah. Inilah dalam pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang hebat itu ini. Ibu yang hebat, ibu yang salihah. Perempuan yang hebat, perempuan yang salihah. Semua yang terkait dengan wanita, apapun nama dan statusnya, yang hebat itu yang salihah. Itu yang salihah. Terutama untuk kalangan para ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang terbaik, ibu rumah tangga yang hebat, yang salihah. Apa makna as-salihah itu? Kalau melihat dari penjelasan bahasa Arabnya, secara lughatul Arab, dan juga keterangan dari para ulama-ulama yang lain, yang namanya as-salihah ialah al-qa'im bihaqqillahi ta'ala wa haqqi ibadihi, tambahkan wifqa syara', sosok yang menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, yang menunaikan hak-hak hamba Allah Jalla wa'ala, tambahkan dengan kata-kata sesuai dengan bimbingan syariat. Dibahasakan dengan salihatun li rabbiha, sosok wanita yang saliha kepada Rabbnya Jalla wa'ala, salihatun li ibadillah, yang juga saliha dalam berinteraksi dengan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Kalau sosok ibu rumah tangga zaujah dibahasakan dengan salihatun li rabbiha, salihatun li ba'liha, salihah kepada Rabbnya Allah Jalla wa'ala, dan dia salihah kepada suaminya, kepada zaujnya. Dia tunaikan hak Allah Jalla wa'ala, dia tunaikan hak suaminya, dia tunaikan hak-hak hamba Allah Jalla wa'ala yang lain dengan bimbingan syariat. Dikatakan salihatun li rabbiha, salihah kepada Rabbnya ketika wanita itu memiliki iltizam bimanhajillahi ta'ala wa syari'atih. Ini prinsip. Dia menetapi dan selalu berpegang teguh dengan bimbingan Allah, dengan manhaj Allah dan syariatnya. Berpegang dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ittiba'u sunnah, tamasuk bi sunnah. Itu prinsipnya. Kalau sekarang dibahasakan sosok sunniyah, salafiyah, berislam dengan pemahaman salaf, berislam dengan bimbingan Quran, bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf, solehah. Kalau tidak dikatakan munharifah, sosok perempuan yang menyimpang, yang sesat. Ada wabah. Dikatakan sebagai mar'atun salihatun ketika dia ata'at rabbaha famtathalat bi awamirillah wa jatanabat nawahihi. Dikatakan salihah ketika dia mentaati Rabbnya Allah Jalla wa'ala, mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia laksanakan perintah-perintah Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah, dia taati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terapkan itu dalam kesehariannya. Sosok yang mukminah, yang punya iman yang kokoh, dzatu aqidatin sahihah, yang punya akidah yang selamat, yang benar, dzu dzatu manhajin salim, yang punya manhaj yang lurus, yang selamat, abidatun saliha, sosok yang giat beribadah, yang saliha, yang semangat dalam mentaati Allah Jalla wa'ala, mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'i'ah, dan dia kerjakan perkara-perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dzatu khuluqin hasan, yang memiliki akhlak yang mulia, berbakti yang luhur, sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahas sekarang terkait dengan li rabbiha. Bertauhid tambah syirik, semangat mengamalkan sunnah tambah bid'ah, semangat tambah ibadah tambah maksiat, Salihah. Salihah pula pada semua anggota tubuhnya. Salihah pada matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, semua yang terkait dengan anggota tubuhnya. Dia salihah di situ. Betul-betul dia menjalankan perintah Allah di situ dan menjauhi larangan Allah di situ. Kalau dibahasakan sekarang, sosok yang multazimah. Wanita yang betul-betul mengerti agamanya, mengamalkan agamanya, istiqomah di agamanya, dan dia betul-betul berpegangan dengan prinsip agamanya, lahir batin, ilmu dan amal. Dalam prakteknya nanti, dengan prinsip ini, dia akan syakiratun di an'umillah. Ketika mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Jalla wa'ala, dikasih kehidupan yang cukup, bersyukur dia. Syakirah. Perempuan yang gemar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmatnya. Ketika diuji dengan berbagai macam ujian-ujian hidup, himpitan hidup, dan berbagai macam cobaan-cobaan yang lainnya, dia akan menjadi sabiratun liqdarillah. Sosok yang bakal sabar menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Jalla wa'ala. Sabar menghadapi takdir Allah Jalla wa'ala. Sabirah. Itu karena kesolehannya. Sosok yang akan betul-betul bisa menghadapi kerasnya kehidupan dengan kesolehannya. Itulah yang dikatakan sebagai perempuan yang hebat, yang kuat dalam pandangan syariat. Ini yang pertama, salihatun li rabbiha. Adapun perempuan wanita-wanita yang na'udzubillahi min dzalik jatuh dalam kenistaan, dalam kehinaan, dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dengan berbagai macam bentuk kemaksiatannya, itu perempuan yang rendah dan hina. Hina di sisi Allah Jalla wa'ala, hina dalam pandangan syariatnya. Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, sanjungan banyak orang, banyak makhluk yang semisal dia. Tidak ada manfaatnya, harta benda melimpah yang dia dapatkan. Ketika kondisinya dia asiyatun fasiqah, ahli maksiat, mengerjakan berbagai macam kefasikan-kefasikan di luaran sana. Meskipun dengan alasan dalam rangka untuk keluarganya, dalam rangka untuk anak-anaknya, dalam rangka untuk kehidupan pribadinya, itu bukan alasan. Selama dia jatuh dalam lumpur kehinaan kemaksiatan. Rendah dia, hina dia, direndahkan banyak orang, dihinakan banyak orang, dilecehkan banyak orang. Itu bukan hebat namanya. Bukan kuat namanya. Apalagi sosok yang menyimpang dari sunnah, munharifah, apalagi lebih daripada itu. Yang hebat itu al-mar'atu shalihah. Yang betul-betul salihatun li rabbiha. Yang kedua, salihatun li ibadillah. Salihah kepada hamba-hamba Allah. Dzatu khuluqin hasan. Perempuan yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, norma-norma yang sangat indah dengan bimbingan syariat. Tutur katanya beretika, tingkah lakunya beretika, tindak tanduknya beretika, tabiatnya dia beretika, interaksinya dengan etika, dengan adab, dengan akhlak, dikatakan dzatu khuluqin hasan, wanita yang betul-betul memiliki akhlak yang baik. Dengan semua pihak, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjalankan rumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah, berbakti kepada suaminya, mentaati suaminya, solehah kepada suaminya, punya akhlak yang mulia kepada sang suaminya, kepada anak-anaknya, kepada famili-familinya, tetangga-tetangga dia, muslimin secara umum, ulama, umara. Dia betul-betul memang akhlaknya bagus, budi pekerti yang baik. Zatu khuluqin hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabatnya, hadirin Nasa'i dan juga yang lain, dan ya Hasan, ditanya tentang khairun nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri. Beliau mengatakan allati tuti'u idza amar wa tasuru idza nawar. Wa hafidha nafsaha wa malihi idza ghab. Wanita yang mentaati suami, taat kepada suami ketika suaminya memerintahkan, akhlak yang mulia. Menyenangkan hati suami, menyenangkan pandangan yang suami ketika suaminya memandang dia. Sedap mata memandang. Suami memandang dia merasa nyaman, damai, tentram. Betul-betul qurratul uyun, qurratul a'yun, qurratul ain, penyejuk mata bagi suaminya. Dikarenakan akhlaknya yang begitu indah, begitu santun, begitu lembut, begitu baik. Tutur katanya, perilakunya, perlakuannya, tindak tanduknya. Tambah lagi penampilan fisiknya khusus untuk sang suami. Diperindah, dia berhias, dia bersolek hanya untuk suaminya. Menambah cintanya, menambah kasihnya. Dan yang ketiga, dia menjaga dirinya, menjaga diri dan menjaga harta sang suaminya ketika suaminya gaib. Sosok muslim yang setia. Tidak pernah serong, tidak pernah selingkuh, tidak pernah curang, tidak pernah main belakang, tidak pernah mengkhianati suaminya. Hafizah nafsaha, dia betul-betul menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Dan dia menjaga harta sang suami. Amanah dia, terpercaya dia, bisa mengelola harta sang suami dengan baik ketika suaminya itu tidak ada. Ini semuanya adalah akhlaqiyah fi ta'amul, akhlaqiyah dalam berinteraksi. Contoh-contoh solihatun li'ibadillah, wanita yang solihah bagi hamba-hamba Allah, khususnya solihatun liba'liha. Inilah yang dikatakan sosok wanita yang bermartabat, yang dihormati, yang dimuliakan, yang hebat. Yang semacam ini betul-betul baik segala sisinya. Solihah li rabbiha, solihah bertakwa terkait dengan Rabbnya Jalla wa'ala, akhlaknya bagus, akhlaknya mulia terkait dengan sesamanya. Terjaga harga dirinya, terjaga kesucian dirinya, terjaga nama baiknya, dan dia memiliki berbagai macam perangai-perangai indah, tanda orang yang hebat, yang bermartabat, yang bernilai, yang berharga, yang dihormati, yang dimuliakan dalam pandangan Allah Jalla wa'ala, dalam pandangan syariat. Jadilah khairun nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri terkait dengan rumah tangganya, dengan akhlak yang mulia di atas. Jadilah maratun salihah, yang salihah untuk menjadi khairul mata', sebaik-baik mata'ud dunia. Anda akan mendapatkan semua yang diimpikan tadi, kehormatan, kemuliaan, harkat, martabat, derajat. dianggap kuat, hebat, yang sesungguhnya yang syar'i bukan fata morgana. Dan ujungnya nanti mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Itu puncak kehebatan seorang anak Adam, baik laki atau kaum wanita, terutama kaum wanita, bisa menggapai al-jannah, surganya Allah Jalla wa'ala, dengan rahmat Allah semata, dengan sebab kesolehan dan ketakwaan dia. Terutama kaum muslimah, dikarenakan Rasul memberitakan bahwasanya mayoritas ahlun nar itu kaum wanita. Wa dakhaltun nar fa ra'aitu akthar ahlihan nisa. Saya masuk dalam neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya kaum wanita. Suatu kali beliau melihat ada burung gagak tapi paruhnya warna biru. Azraqul minkhar. Itu jarang terjadi. Gagak ya gagak pada umumnya. Ini gagak yang luar biasa ini. Langka ini. Belum mengatakan kepada para sahabatnya, sungguh wanita-wanita yang dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari neraka seperti burung gagak ini di tengah-tengah gagak-gagak yang ada. Sedikit, jarang, langka. Maka dikatakan hebat sebagai ibu yang hebat, muslimah yang hebat, orang yang hebat ketika Anda berhasil meraih al-jannah di yaumul qiyamah nanti. Rahmat dari Allah Jalla wa'ala semata, dan ingat, itu semua dengan sebab kesolehan Anda sebagai mar'atun salihah, dengan segenap makna salihah tadi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, dan dia sahih. Kata beliau SAW, "Idza ata'atil mar'atu rabbaha wa sadqamsaha wa ta'at ba'laha." Ketika seorang wanita itu mentaati Rabbnya, menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dia mengerjakan salat lima waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, dan dia juga mentaati suaminya, maka dikatakan kepada dia, udkhul jannah min ayyi abwabiha syi'ti, silakan kamu masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Mengumpulkan semua tadi itu, solihatun li rabbiha, solihatun li zaujiha, solihah kepada Allah Jalla wa'ala, dia beribadah kepada Allah, mentaati Allah, dia menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, dia berpuasa, dia mengerjakan selima waktu, solihah, taqiyah, abidah, soleh dia, bertakwa dia, ahli ibadah dia, terkait dengan Allah Jalla wa'ala, ditambah lagi wa ta'at ba'laha, solihatun li zaujiha, mentaati suaminya. Pahalanya besar, akan dikatakan kepada dia, silakan Anda masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang Anda kehendaki. Itulah kehebatan. Itulah martabat. Itulah kehormatan. Itulah kemuliaan. Plus itulah kesuksesan, kebahagiaan yang sungguhnya. Terhormat di dunia ini, bermartabat di dunia ini, menjadi hebat di dunia ini dengan kesolehan dia, dan puncaknya di al-jannah. Maka jangan tolak-tolak kepada yang lain. Tidak usah ngurusi hingar-bingar di luar sana. Ketika semua itu melanggar kesolehan, jangan toleh. Pegangi prinsip ini. Yang kita inginkan ridhonya Allah Jalla wa'ala, terbimbing dengan bimbingan syariat. Jadilah ibu yang kuat, muslimah yang hebat, dengan menjadi sosok al-mar'atu salihah. Ringkasnya, berislam secara kafah, menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, dan hak hamba-hambanya. Jangan lupa ilmu. Ilmu syar'i merupakan modal utama, dasar utama, supaya kita bisa tahu mana hak Allah Jalla wa'ala, supaya salihah terkait dengan Allah Jalla wa'ala, mana hak hamba-hamba Allah, mana haknya para haknya suami, sehingga bisa memberi hamba yang salihah terkait dengan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, berilmu, amalkan langsung, terapkan dalam keseharian, berprinsip, lalu kemudian luju ilallah, bersandar kepada Allah semata, tawakal kepada Allah semata, mohon kemudahan kepada Allah semata, meminta taufik dan hidayah kepada Allah semata, doa keistiqomahan kepada Allah Jalla wa'ala semata, semoga dikasih taufiknya, dikasih hidayahnya, sunnah, dikasih kemudahan untuk menjadi hamba yang salihah, dan dikasih kemudahan diberi taufik, menggapai husnul khatimah di akhir hayat nanti, dan puncaknya menggapai al-jannah, puncak kehebatan, puncak martabat, puncak segala-galanya, dengan ridhanya Allah Jalla wa'ala. Naam, hadha huwa. Kuni salihatan, jadilah yang salihah. Berjuanglah menjadi hamba Allah yang salihah. Ingat baik-baik mengatakan tentangnya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada semuanya, dijadikan sebagai hamba-hamba yang salihin dan salihat, menggapai semua kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.